seperti berwudu sampai ke siku. Lalu kemudian saya lihat bagaimana orang mazhab Maliki bertayamum. Dia tubuhkan. Rupanya hanya sampai alal wasri, hanya sampai ke pergelangan tangan saja. Inilah yang selalu saya sampaikan. Tapi pada saat darurat, ketika ada orang yang berada di hospital, di ruang ICU, kemudian di tangannya ini banyak sekali kabel-kabel, jarum-jarum, maka bagaimana mungkin untuk mencabutnya? Sedangkan dia ingin beribadah kepada Allah, maka saat itu. Tapi ini kan talfik. Sebagian ulama mengharamkan talfik. Betul, talfik dilarang kalau dia masuk dalam kategori tatabbu' rukhas, ingin mencari yang senang-senangnya, yang mudah-mudahnya saja. Oleh sebab itu, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Muqaddimah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Islamic Jurisprudence and Evidence menjelaskan segala lengkap bahwa ada talfik yang haram, tapi ada juga talfik yang dibolehkan oleh para ulama dengan syarat dia mengerti fiqh, dan dengan syarat pula ini dalam rangka darurat, dan dia tidak pula dalam satu qadiyah. Yang tidak boleh itu adalah cara berwuduknya, cara wuduk Syafi'i. Kemudian manakala membatalkannya, dia pindah kepada Maliki. Itu yang tak betul. Adapun bila cara bertayamumnya cara tayamum Maliki, kemudian cara solatnya cara solat Syafi'i, maka ini masuk dalam yang cukup syarat untuk bertalfik. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya, tapi saya berpahaman selama dia masih ahlus sunnah wal jamaah. Yang paling tua Imam Hanafi, Abu Hanifah, meninggal di Kufah tahun 150. Yang kedua Imam Malik bin Anas Maliki, meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawarah, makamnya di Baqi tahun 179. Yang ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 di Fusfat Kaherah sekarang. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali, meninggal di Baghdad tahun 241. Maka kesemua ijtihad ulama ini membuat mereka bersatu dan tidak pernah berbelah, apalagi sampai ikhtilaf, apalagi sampai caci memaki. Maka kalau kita baca sejarah para ahli fuqaha, para ulama-ulama mazhab ini, berdebatlah antara Imam Abu Hanifah Hanafi dengan Imam Malik Maliki. Dua madrasah yang berbeda. Satu madrasah ahlul hadis, yang satu lagi madrasah ahlul ra'i. Madinah ahlul hadis, Malik bintangnya. Kufah ahlul ra'i, rasional, akal, bintangnya adalah Abu Hanifah, Imam Hanafi. Lalu kemudian ketika mereka berdebat dengan dalil-dalil hujjah-hujjahnya, selepas itu datanglah Imam Al-Lais dari kota Fustat, Mesir. Imam Al-Lais bertanya kepada Imam Malik, Malik, ya, bagaimana pendapat engkau tentang Abu Hanifah Hanafi? Kata Malik, belum pernah aku berjumpa dengan orang secerdas Abu Hanifah. Begitu tajam akalnya. Lalu kemudian Imam Lais datang menjumpai Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Hanafi, ya, bagaimana pendapat engkau tentang Malik? Apa kata Hanafi? Aku belum pernah berjumpa dengan orang yang paling kuat hafazan hadisnya. Mereka ikhtilaf, mereka berbeza pendapat, tapi mereka saling menghormati. Berbeza kita dengan hari ini, bila ada orang bertanya, Ustaz Abdul Somad, ya, bagaimana pendapat engkau dengan Ustaz Fulan? Rasanya dia belum lagi mumtaz macam aku. Betapa kita mengecilkan orang, sedangkan ulama salaf dulu selalu membesarkan orang. Kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak berkunut subuh, kerana dia berpahaman bahwa thumma tarakahu qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Nabi membaca kunut selama sebulan, itulah kunut nazilah. Thumma tarakahu, kemudian dia meninggalkan. Hu di situ adalah tarakal kunut. Selepas sebulan Nabi tidak lagi membaca kunut. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kata Imam Syafi'i tidak begitu. Qanata Rasulullah SAW syahran, Nabi membaca kunut nazilah satu bulan. Thumma tarakahu, selepas itu Nabi meninggalkannya. Yang ditinggalkan Nabi bukan kunutnya. Nabi tetap berkunut hingga meninggal dunia. Yang ditinggalkan adalah laknat dalam kunut itu. Yang sebelumnya dia berkunut sebulan dengan laknat. Allah mal'an Bani Ra'il, Allah mal'an Zakwan, Allah mal'an Usayyah. Selepas sebulan dia tetap berkunut, tapi dia tidak melaknat di dalam kunutnya. Ikhtilaf mereka tentang masalah thumma tarakahu. Tapi walaupun ikhtilaf tidak membuat mereka berkelahi, mencaci maki, sumpah serapah, apalagi sampai mentabdi', membid'ahkan, mentafsik, memfasikkan, mentakfir, mengkafirkan, mentajhil, menjahilkan, membodohkan. Makanya apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sana, aku mendoakan Imam Syafi'i fi salati dalam salatku arba'ina sana, 40 tahun lamanya aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku. Walaupun mereka berbeza dalam masalah kunut subuh. Hari ini kita tengok, kita lihat orang berkelahi hanya kerana masalah khilafiyah ini sampai membid'ahkan. Padahal kalau sudah sampai kita bid'ahkan, tak pernah Imam Ahmad bin Hanbal berkata Syafi'i itu pelaku bid'ah, karena Nabi tak pernah berkunut kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Karena kalau sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Imam Syafi'i pelaku bid'ah, berarti ilmu-ilmu yang dia terima selama ini berarti ilmu yang dia dapatkan dari pelaku bid'ah. Sedangkan ketika mengatakan ya ahlal bid'ah, ya mubtadi, ketika kita berkata wahai pelaku bid'ah, automatically kita sedang berkata wahai ahlul dalalah, wahai penghuni neraka jahannam. Hari ini begitu beraninya orang lancang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati, padahal ilmunya belum seberapa dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i. Da'autu fi salati, aku doakan Imam Syafi'i fi salati arba'ina sana, 40 tahun. Abdul Somad tidak minta didoakan oleh orang-orang yang berbeza dengan dia 40 tahun. 4 kali pun jadilah. Salat maghrib sekali, salat isya sekali, salat tahajud sekali, salat witir sekali. Begitu mereka dulu kalangan salaf. Itulah mengapa Nabi memuji kalangan salaf. Apa kata Nabi SAW? Khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Thumma alladhina yalunahum, satu abad selepas itu. Thumma alladhina yalunahum, satu abad selepas itu. Kenapa demikian? Karena mereka berbeza dalam ijtihad. Datanglah Khalifah Harun al-Rashid ingin menawarkan. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur datang menjumpai Imam Malik bin Anas. Apa kata Abu Ja'far al-Mansur? Wahai Malik bin Anas, bagaimana kalau kitab Muwatta kami gantungkan di dinding Ka'bah, lalu semua umat Islam berpegang hanya kepada Muwatta saja dan hanya pendapat Malik saja? Apa kata Imam Malik bin Anas? Jangan. Kenapa? Kerana sahabat Nabi sudah bertebaran di atas muka bumi dan murid-murid sahabat Nabi ini adalah tabi' tabi'in, dan tabi' tabi' tabi'in sudah melahirkan para ulama-ulama besar. Ijtihad mereka banyak. Likulli mujtahid musib. Semua yang berijtihad maka dia mendapatkan kebenaran. Al-hakim idza jtahada, seorang yang sudah sampai pada maqam mujtahid, idza jtahada, kalau dia berijtihad, fa ashaba, ijtihadnya benar, lahu ajrani, dia dapat dua pahala. Wa in akhta'a, kalau dia salah, tetap juga dia dapat satu, yaitu bahwa dia sudah berijtihad. Masalah keliru dia, jadi ampunkan Allah, dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kekayaan khazanah umat Islam dibukukanlah dalam satu kitab yang paling tua, ditulis oleh Imam Ibnu Rusy, hari ini dibaca di pondok-pondok, di tempat pendidikan Islam, yang dikenal dengan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, bercerita tentang illat kenapa ulama ikhtilaf. Mungkin hadisnya tak sampai, mungkin pemahaman berbeza dalam masalah memahami apakah ini am atau khas, apakah ini muqayyad atau mutlak. Lalu kemudian yang nampaknya begitu lengkap disusun oleh Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Imam Ibnu Rusy, rupanya dilengkapi lagi dalam kitab Al-Fiqhul Islami Alal Madzahibil Arba'ah. Rupanya Al-Fiqhul Islami Alal Madzahibil Arba'ah ini pun kurang lagi begitu lengkap, kata ulama sekarang, dilengkapkan lagi dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Akhirnya hari ini banyaklah mausu'ah al-fiqhiyah, ensiklopedia fikih-fikih Islam yang disusun oleh para ulama. Saya yakin dan percaya tajuk kita kesatuan ummah akan terwujud dengan syarat umat ini mesti dicerdaskan oleh para ulama yang mengerti perbezaan fikih, sehingga dia akan mengkaji dalam 45 menit dari azan maghrib ke azan isya, salat maghrib berjamaah, selepas itu dia kaji. Jamaah muslimin muslimat sekalian, tajuk kita di masjid pada malam hari ini adalah fiqh, dan fiqhnya lagi khusus lagi fiqh ibadah, dan dalam ibadah ini kita khas lagi dalam fikih taharah, dalam masalah lamsur rajul lil mar'ah, lelaki dengan perempuan bersentuhan kulit dengan tidak mahram. Aula mastumun nisa terbagi kepada tiga kaul. Kaul yang pertama menurut mazhab Syafi'i, lamastumun nisa, bersentuhan kulit lelaki dengan perempuan, yubtilul wudu, maka wudunya batal. Sedangkan menurut mazhab Maliki, lamsur rajul lil mar'ah, lelaki perempuan bersentuhan kulit, kalau ada syahwat batal, kalau tak ada syahwat tak batal. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah Hanafi, bersentuhan kulit lelaki dengan perempuan, ada syahwat tak batal. Kerana makna lamastumun nisa bukan bersentuhan kulit, tapi itu adalah makna kinayah, kiasan, maaf. Makna lamastumun nisa adalah jima. Tapi dalam masalah ini, saya sebagai ustaz lebih condong memilih kepada pendapat mazhab Syafi'i, tanpa menyalahkan mazhab Hanafi dan Maliki. Agaknya ini sajalah yang dapat menyatukan umat. Kalau umat ini kita tunjukkan satu masalah, kita jelaskan dengan beberapa pendapat-pendapat para ahli fiqih. Tapi ulama tidak ingin umat ini kacau, umat ini confuse, umat ini pusing, umat ini pening kepala memikirkan ini. Karena sudah begitu banyak masalah. Di office dia sudah banyak masalah. Di jalan jam pula masalah. Di masjid ditambah lagi masalah khilafiyah-khilafiyah. Akhirnya di mana umat ini mendapatkan ketenangan? Akhirnya dia berkata, "Ustaz, nampaknya dulu kami ke masjid mencari ketenangan, tapi sampai di masjid pun rupanya banyak khilafiyah-khilafiyah-khilafiyah. Kalau begitu kami tak ke masjid lagi lah." Na'udzubillah. Alhamdulillah, setelah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita tentang ikhtilaf-ikhtilaf fikih ini bukan masalah besar. Ini masalah khilafiyah pada furu' saja, bukan pada usul. Seperti batang pokok kurma, seperti batang pokok kayu. Ada yang usul batang kayu, batangnya mesti satu, tapi ada cabang-cabangnya. Dalam masalah salat, semua sepakat salat itu lima. Bila ada yang mengatakan salat hanya tiga, maka dia sudah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dalam masalah melaksanakan salat, ada yang talaffuz bin niyah, ada yang tidak. Dalam masalah niat saja berbeza antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kata mazhab Syafi'i, muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Ketika dia berkata A, ditutup dengan bar, disitulah letak qasad taharat ta'yin. Salatnya apa? Salat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Qadha apa ada? Qadha. Allahu Akbar. Muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Tapi kata mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki, tidak begitu. Niat tidak dipasang dalam takbir, niat dipasang sebelum takbir. Itulah mengapa di Makkah Al-Mukarramah takbir imamnya pendek saja. Allahu Akbar. Bila dia berniat? Kata makmum yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, padahal dia berniat bukan di dalam takbir, dia berniat sebelum takbir. Maka takbirnya kosong, pendek saja. Allahu Akbar. Sedangkan mazhab Syafi'i panjang takbirnya kerana dia memasangkan niat dalam takbir. Allahu Akbar. Bahkan kita kalau kita ingat 20-30 tahun lepas masa di pondok, masa awal-awal belajar muqaranah ini, berkali-kali gagal muqaranah. Allah, Allah. Imam dah rukuk, baru Allahu Akbar. Begitulah dulu Tok Guru kita mengajarkan. Kalau A dengan bar ini lebih atau kurang, batal salatnya. Tapi rupanya setelah kita belajar-belajar, oh rupanya ada mazhab ini, ada mazhab ini. Bahwa ada orang yang berniat sebelum takbir, Allahu Akbar, sah. Bahwa ada yang berniat di dalam takbir, Allahu Akbar, sah. Lalu mana yang tak sah? Selepas takbir, baru dia berniat. Allahu Akbar, zuhur ke asar? Asar sajalah. Oleh sebab itu maka, ketika umat ini dicerdaskan, siapa yang boleh menyatukan umat ini dalam berbagai macam perbezaan mazhab fikih ini, yang boleh menyatukan umat, khasnya lagi di Malaysia, khasnya lagi di Selangor, khasnya lagi di Kajang, mereka adalah alumni dari Fakulti Pengajian Islam University Kebangsaan Malaysia. Saya yakin dan percaya itu. Kenapa? Karena di sini para profesor madya, para profesor, para pensyarah-pensyarah, mereka belajar daripada Jordan, daripada Suria, Dimash, daripada Maghribi, daripada berbagai macam negeri. Falaulana fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qawmahum idha raja'u ilaihim. Mereka kembali ke kampung halaman, ke tanah air mereka. La'allahum yahzarun. Akhirnya umat ini menjadi inti daripada ibadah dan dakwah. Allah tak mengatakan la'allahum ya'budun, tidak. La'allahum yusallun, tidak. La'allahum yasumun, tidak. Apa kata Allah? La'allahum yahdharun. mudah-mudahan semakin berilmu mereka, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dari mana ilmu tak bermanfaat? Wa min qalbin la yakhsha. Tanda ilmu tak bermanfaat, hati tak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang ilmunya banyak, laisal ilmu birriwayah. Orang yang ilmunya banyak bukan birriwayah, riwayah, riwayah. Saya riwayatkan hadis ini dari Imam Muhammad bin Idris. Saya riwayatkan hadis ini dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Dari gurunya Abdullah bin Maslamah, dari gurunya Malik bin Anas, dari gurunya Abu Zinad, dari gurunya Al-A'raj, dari gurunya Abu Hurairah, dari gurunya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa hafazannya banyak. Malaikat berkata, aku tahu Abdul Somad, kau berkata begitu hanya supaya orang menonton banyak, dan kau akan berkata, jangan lupa subscribe, like, and share. Sebenarnya yang kita lakukan ini untuk manusia apa untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu nanti sampai masanya dikumpulkan Allah, kamu dulu beramal kerana Uzair, cari Uzair, minta balasan kepada dia. Kamu dulu beramal kerana Isa, cari Isa, minta balasan kepada dia. Lalu kelompok yang ketiga, izhabu ila man turauna ilaih, pergilah kamu kepada siapa kamu dulu menunjukkan amal kamu. Kalau kamu beramal kerana follower, cari follower kamu. Kalau kamu beramal kerana viewer, cari viewer kamu. Beramal mestilah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, menjabat jawatan yang tinggi sampai kepada maqam Syekhul Azhar Abdul Halim Mahmud, PhD Doctor of Philosophy daripada Sorbonne, Paris, Prancis University. Kata dia, dalam sejarah Islam ada tiga kelompok yang tak mungkin bersatu. Yang pertama, Aqliyun. Aqliyun, mereka inilah Mu'tazilah. Mereka selalu mengandalkan akal mereka. Yang kedua, Nassiyun. Mereka selalu berpegang kepada nas. Ta'wil tak boleh. Hanya nas saja, tekstualis. Yang satu, Aqliyun, rasionalis, rationality. Tapi yang ketiga pula, tidak bersandar kepada nas. Tidak melihat kepada akal. Mereka buang nas, mereka campakkan akal, mereka pejamkan mata, mereka renungkan hati. Mereka adalah ahlu zauq irfaniyun, kaum sufi, mutasawwifun. Tiga kelompok. Satu aqliyun, satu nasiyun, satu irfaniyun. Mereka inilah yang sentiasa berikhtilaf, ikhtilaf, ikhtilaf. Tapi tiga kelompok ini boleh menyatu dalam satu titik. Irfaniyun, aqliyun, nasiyun. Mereka akan menyatu dalam satu titik. Titik apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Maka kalau ada orang yang lebih mengedepankan aqliyunnya, ada yang lebih menghilangkan akal, memejamkan mata, merenungkan hati, zauqnya, irfaniyun. Ada pula yang hanya membaca kepada teks, kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, tidak ada tertulis, tidak diterima. Tapi ketika mereka kalahkan ini semua hawa nafsu, insyaAllah mereka akan bertemu dalam mukhlisina lahuddin. Saya yakin dan percaya, banyak profesor, pensyarah yang tak sependapat dengan saya, tak bersetuju dengan saya. Tapi insyaAllah kita akan bersama dalam kelompok mukhlisina lahuddin. Cepat betul waktu habis di UKM. Saya dibagi maklumat 30 saat. Saya start tadi pukul 3, sekarang sudah pukul 3.35. Mohon maaf, 5 menit ini pun akan dituntut di padang mahsyar nanti. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Kita teruskan dalam soal jawab. Seterusnya saya serahkan kepada Profesor Madya Dr. Izhar. Beliau Izhar, saya ini Idram. Abdus Somad, Idram Syamsiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdus Somad. Satu penjelasan ringkas tetapi padat. Sebenarnya soalan-soalan yang Dr. Abdus Somad sebut itu selalu orang bertanya sebenarnya. Ya, tentang niat ni, macam mana mau niat. Ada yang sebut, dia kata apa? Dia kata setiap kali orang kata kalau ambil wuduk, apa, bila angkat takbir itu mesti masuk. Masuk di mana sebenarnya? Itu tak jawab saya tu. Jadi Ustaz Somad saya jawab, alhamdulillah. Sekarang ni tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, kita ada sesi soal jawab. Dan memang kita dah tentukan di UKM, Dr. Abdul Somad sendiri yang minta agar di UKM lebih kepada soal jawab akademik yang bersifat akademik. Jadi alhamdulillah ada beberapa soalan, dan tuan-tuan perempuan yang telah diberikan kertas ni nak tanya soalan boleh hantar. Ya. Jadi hantar soalan-soalan yang boleh membina untuk kita semualah. Tapi kalau untuk luahkan perasaan, insyaAllah lepas ni. Ustaz, soalan saya bacakan, boleh? Soalan pertama daripada hamba Allah. Apakah ciri-ciri kekuatan ummah yang sepatutnya ada dalam diri remaja untuk menghadapi fitnah akhir zaman? Kalaulah umur saya mundur ke belakang, disuruh saya hidup lagi tahun 1998 balik menjadi penuntut ilmu di Azhar, saya pikir-pikir rasa-rasanya tak sanggup. Sebab begitu berat cabaran pemuda belia zaman sekarang. Sebab dulu masa saya 98 internet tak ada, www.google.com belum ada lagi, YouTube tak ada, WhatsApp tak ada. Jadi bila saya pergi ke Kaherah 2017, penuntut-penuntut bertanya, Ustaz Samad, bagaimana supaya kami ini tidak pacaran, supaya tak ada hubungan dengan perempuan yang tak mahram? Kata saya, tak tahulah, zaman saya dulu memang susah, kata saya. Andai ada saya, oleh sebab itu tidak ada jalan lain kecuali menanamkan akidah keyakinan bahwa pemuda belia bukan dipandang oleh manusia, bukan dipandang oleh pensyarah, bukan dipandang oleh CCTV, tapi yang memandang dia adalah la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Itu yang ditanamkan ke dalam hati. Maka kita ajarkan bagi ayah, bagi ibu, bagi bunda, ajarkan kepada anak-anak kita sebelum tidur malam ambil wudu, selepas wudu salat sunat witir 3 rakaat, supaya apa? Supaya kita suci, dijaga malaikat, baca ayat kursi. Supaya apa? Supaya kita diawasi Allah. Sebenarnya itu menanamkan akidah. Tapi orang-orang tua dulu tak begitu. Sebelum tidur malam, basuh muka, basuh kaki, makan ubat cacing. Bukan kita nak menyalahkan orang tua dulu, mereka sudah berjasa bagi kita. Tapi mesti ada di dalamnya membangkitkan lagi akidah yang benar. Karena yang sedapat mengikat ini generasi kita ini hanya satu saja, akidah, akidah, akidah. Dia disebut sebagai akidah kerana dia adalah tali yang diikat simpul mati. Dia disebut sebagai tauhid kerana dia berani mengatakan tiada yang lain kecuali hanya Allah saja. La ma'budu bihaqqin illallah, la mahbuba bihaqqin illallah. Sampai pada puncaknya, la maujuda bihaqqin illallah. Yang wujud sebenar wujud hanya Allah semata. Kita ini wujud, tapi sampai masanya nanti kita akan tiada berwujud kerana kita akan hancur dimakan cacing tanah. Tinggallah anallah, anallah, anal jabbar, anad dayyan, aku saja. Maka insyaAllah UKM salah satu usaha yang menanamkan akidah melalui fakulti pengajian Islam. Ada jabatan Quran Sunnah, di sana ada jabatan akidah. Para filosofnya menanamkan akidah dengan menapis akidah-akidah yang sesat. Dan di Malaysia pula dikawal oleh mufti. Maka dalam akidah Asy'ari, dalam fiqh Syafi'i, dalam tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Maka insyaAllah generasi kita akan selamat sampai hari kiamat insyaAllah. Amin ya Rabbul Alamin. Soalan seterusnya. Apakah pandangan Islam tentang golongan liberal? Siapa mereka ini, Pak Ustaz? Saya baca je. Dia tulis Pak Ustaz, saya Pak Ustaz lah. Masya Allah. Liberal, ada patung liberty. Bebas, tak ada ikatan. Sedangkan Islam ini hurriyah, bebas, tapi muqayyadah. Masih ada ikatan. Kulu, makanlah. Tapi ada yang tak boleh. Hurriman alaikumul maitatu, bangkai tak boleh. Waddamu, darah tak boleh. Walahmul khinzir, daging khinzir tak boleh. Sedangkan dia mau liberal, semua dimakan. Makan, sampai Batman pun dia makan. Setelah datang corona, baru dia pusing, pening kepala. Oleh sebab itu maka, ini dalam liberal masalah makanan. Begitu juga dalam masalah keyakinan. Kata dia, tidak bertuhan pun merupakan suatu keyakinan. Kita tidak boleh menjudge orang. Sedangkan dalam Islam diajarkan, bila ada orang yang berbeza dengan kita, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Tapi dalam masalah keyakinan, kita mesti meyakini bahwa kita agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Bila kita tidak meyakinkan itu kepada anak-anak kita, kita katakan, anakku semua agama benar, kau nak menyembah Allah boleh, tak bertuhan pun tak apa-apa. Mana kita tahu? Kita tidak boleh mengatakan demikian. Kita mesti mengatakan kepada anak-anak kita, Lain asyrakta, kalau kau persekutukan, kau syirikkan Allah, layahbatanna amaluka, maka amalmu gugur. Tapi bila engkau masuk ke sekolah, di sekolahmu ada orang yang berbeza dengan engkau, kau tetap menghormati dia. Maka kita dalam Islam diajarkan rahmatan lil alamin, menganggap perbezaan ini sebagai suatu kekayaan, tapi dalam masalah keyakinan. Sedangkan liberal tidak begitu. Dia mengatakan apapun jalan yang kau pilih, orang tidak akan pernah bertanya kepada engkau tentang keyakinanmu, akidahmu. Yang ditanya orang hanyalah apakah kau bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk manusia. Dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam diajarkan banyak pun amalnya, kalau dia tidak akidah yang benar, wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal-amalmu dulu akan aku tunjukkan. Ini sekolah yang kau bina, ini university yang kau bina, ini hospital yang kau bina. Tapi kalau akidahmu tidak benar, maka semua amalmu itu habaan manthura, seperti debu yang dihembus angin. Syarat pertama diterima Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kira itulah singkatnya tentang liberal. Soalan seterusnya, kenapa manusia lagi tinggi belajar, lagi sombong? Nampaknya menyindir saya. Bukan ini soalan mungkin. Sebab Masya mungkin Allah. Dalam ni ramai kan yang ada PhD-nya kan? Masya Allah. Kita belajar agama Islam ini seperti berjalan di tepi pantai. Manakala kita berjalan di tepi pantai, mulai masuk ke laut, mata kaki kita tenggelam, kita rasa lebih tinggi, laut itu tak dalam. Makin kita berjalan ke tengah, tenggelam lutut kita, kita mulai merasa kita lebih tinggi, laut tak dalam. Mana sampai dia ke pusat kita, kita mulai berpikir, nampaknya laut ini agak dalam. Sampai agak ke tengah, barulah kita sadar, sebenarnya kita tak ada apa-apanya, laut menenggelamkan kita. Makanya saat kita baca kitab ini, dulu masa di pondok, masa belajar, itu memegang bulughul maram min adillatil ahkam, bukan main angkuh sombongnya. Sebelah kiri bulughul maram, sebelah kanan subulus salam, Masya Allah. Tapi manakala sampai ke Kaherah, tengok kitab di rumah kawan, apa ni? Fathul Bari syarah Sahih Bukhari 1 meter. Oh, aku pun baru tengok sekarang. Dulu bukan main bangganya manakala membawa kitab Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Tapi manakala sampai kita tengok kitab besar At-Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Sebenarnya kita mesti banyak membaca, barulah kita sedar bahwa kita tidak punya apa-apa. Kenapa Imam Bukhari itu tawadu? Rupanya Imam Bukhari itu gurunya 2000 orang. Cuba kita hitung kira guru kita mula tadika hingga PhD. Rasa-rasanya saya dah hitung-hitung tak sampai 200. Oleh sebab itu maka sebenarnya kita ni tiada apa-apa. Cuba baca kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir. 3500 guru daripada Sahibul Mu'jam At-Tabrani. Oleh sebab itu maka bandingkan pula dengan Imam Syafi'i, belajar di Makkah, belajar di Madinah, pergi ke Mesir, pergi ke Syam, pergi ke Persia, kembali lagi ke Uzbekistan. Berapa hafazan hadisnya? Kata dia sendiri mengaku 600,000 hadis. Orang yang sampai ke makam Al-Hafiz, apa kata Imam Abdurrahman As-Suyuti? Hafiztu 200,000 hadis, law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Aku hafal 200,000 hadis. Kalau aku dapat lebih daripada itu, maka aku pun akan hafaz juga. Lalu kita di mana dibandingkan dengan mereka? Hadis kita hanya ada ketika laptop dibuka. Laptop tutup, hadis pun hilang. Maka semakin banyak kita kenali ulama, semakin banyak kita tengok kitab, semakin kita tak punya apa-apa, semakin kita merasa tak ada apa-apa, lebih baik menjadi jahil bainal ulama daripada alim bainal juhala. Lebih baik merasa jahil di tengah ulama daripada merasa alim di tengah orang yang jahil. Makanya kata Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadalani jahilan illa ghalabani. Setiap aku berdebat dengan orang alim, pasti aku menang, dia kalah. Tapi setiap aku berdebat dengan orang jahil, pastilah dia menang, aku yang kalah. Oleh sebab itu maka hari ini saya merasa sedang berada menjadi al-jahil bainal ulama. Hari ini Abdul Somad jahil di tengah para profesor, di tengah para profesor, para pensyarah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang tawadhu di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Soalan seterusnya, maaf, kalau soalan ini keluar dari tajuk Pak Ustaz. Apa pandangan Ustaz terhadap isu transgender yang pergi ke Mekah? Waduh-waduh. Ada namanya khunsa, ada namanya unsa perempuan, ada namanya rajul laki-laki. Walaisa dzakaru wal un wa laisa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama antara dzakaru lelaki wal unsa dengan perempuan. Dzakaru wal unsa. Di tengah dzakaru wal unsa ini ada namanya khunsa. Maaf, maaf, beribu maaf. Khunsa ini maaf, kelamin dia dua. Alat dia dua. Satu lelaki, satu perempuan. Maka bila dia lahir, kita tidak boleh buang. Tunggu hingga dia dewasa, lepas itu kita tanya, awak lebih condong kepada lelaki ke perempuan? Kata dia, saya ini rasa-rasanya saya perempuan, dan dia pula mengalami period haid, uzur, maaf. Maka dibuanglah yang lelaki, selepas itu dia akan menjadi perempuan. Sebab bila kita buang yang lelaki, rupanya selepas itu dia rasa, awak lelaki ke perempuan? Aku lelaki, kata dia. Kemana kita nak cari, dah hilang dah. Nah, ini tentang masalah khunsa. Maka khunsa ini dibahas dalam kitab-kitab fikah. Adapun yang menjadi masalah sekarang, kita mesti pastikan dia ini khunsa atau mukhannas. Sedangkan mukhannas memang, maaf, dia memang lelaki, lahir sebagai lelaki. Tapi bila kita tanya, awak ini lelaki ke perempuan? Saya ini sebenarnya perempuan terjebak dalam diri lelaki. Nah, ini yang jadi masalah. Bila dia betul-betul lelaki, memang terlahir sebagai lelaki, dan satu alat dia, maka dia lelaki. Karena kaedahnya, man lahu zakarun fahuwa muzakkarun. Sesiapa yang ada itu, maka dia lelaki. Lalu kemudian dia merasa diri perempuan. Adakah ini pada zaman Nabi SAW? Ada. Manakala dia dibawa menghadap Nabi SAW, Nabi menengok tangan dia pakai inai. Daun inai. Inai, inai, inai. Zaman Nabi, lelaki tak ada pakai inai. Di bumi Melayu pakai inai. Bukan mukhannas, orang nak nikah. Zaman Nabi dibawa oleh seorang lelaki, dia pakai inai. Zaman Nabi yang pakai inai itu hanya perempuan. Bila ada lelaki pakai inai zaman Nabi, maka dia dianggap mukhannas. Kata Nabi, ma hadzal rajul, ini lelaki ini kenapa? Sahabat berkata, dia mukhannas. Kata Nabi SAW, bawa dia ke naqi'. Tempat dia adalah naqi'. Dia mesti dibuat di suatu tempat, tidak boleh bergaul dengan orang banyak. Sebab rupanya penyakit ini boleh menular juga. Macam corona juga. Dia akan menularkan kepada yang lain. Maka buat dia di naqi. Tempat orang yang sudah mati, baqi. Tempat orang yang mukhannas, naqi. Jangan silap-silap. Nanti yang mati pula diantar ke naqi. Yang mukhannas diantar ke baqi. Oleh sebab itu, maka ada dua langkah. Ada dua cara, ada dua step. Yang pertama, mereka mesti dibuatkan penyembuhan. Mereka mesti dibuatkan obat. Sebab mereka ini adalah orang yang sakit. Orang sakit mesti dikasih obat. Tapi kalau dia sudah sampai kepada tingkat, maaf, melakukan perbuatan seksual, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap mereka melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah yang fa'il, yang melakukan, yang maupun yang maf'ul, yang menjadi objek. Kalau hukum ini dilakukan, insyaallah mereka akan sihat. Kalau tak percaya, mari kita cuba. Tangkap satu, pancung. Yang lain, insyaAllah. Kau lelaki apa perempuan? Lelaki. Wallahualam. Menarik. Tengah panas kan ni soalan ni kan? Menteri pun tak boleh jawab, Pak. Alhamdulillah. Soalan seterusnya. Bolehkah masjid dijadikan tempat berpolitik? Tidakkah politik itu dalam Islam? Habis. Bulan suci Ramadan, ada 30 malam, 29 malam, saya selalu buatkan tajuk-tajuk, khasnya di masjid saya dan masjid-masjid lain. Lepas saya buat, saya share. Artinya masjid-masjid lain boleh buat. Cara mengisi malam-malam Ramadan, cara menjadi orang yang bertakwa, Ramadan dan kesihatan, Ramadan dan pengawasan Allah, Ramadan. Mesti ada satu malam dibahaskan di situ, politik dalam Islam. Bila kita berkata bahwa Islam ini tiada politik, bagaimana dengan fikih siasah? Di dalam ada fikih ibadah, di dalam ada fikih ibadah. ada fikah muamalah, ada fikah siasah. Maka di dalam Islam ada fikah siasah. Bahkan bukan dalam satu juzuk, tapi dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal 450 Hijrah, bertajuk Al-Ahkam As-Sultaniyah. Diteruskan oleh Ibnu Taimiyah, Al-Ahkam As-Syar'iyah. Diteruskan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi yang sekarang kita berjudul tajuk Min Fiqhid Daulah. Jadi ulama mesti menjelaskan siasah politik dalam Islam. Maka saya sendiri pun menjelaskan, muslimin muslimat sekalian, Islam ini mengatur masalah politik dalam Islam. Nama kitabnya, kita baca kitab Al-Fiqhul Islam, kita baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, 10 syarat kewajiban seorang pemimpin. Pemimpin dalam Islam adalah ra'id din wa daulah. Tugas pemimpin dalam Islam yang utamanya ra'id din, menjaga agama, ad-daulah, dan menjaga negara. Maka umat mesti dijelaskan tentang politik tanpa kita membawa kepada suatu parti atau golongan atau kepada orang, tapi yang kita jelaskan adalah bagaimana ajaran Islam secara am. Apa kata Muhammad? Apa kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu? Lau ba'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Qur'an. Seandainya hilang tali untaku hilang, aku temukan dalam Qur'an. Maknanya apa? Udkhulu fis silmi kaffah. Islam secara kafah. Kalau masuk ke dalam toilet saja diatur dalam Islam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dengan kaki kiri. Idza waqa'a adzubabu fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke dalam tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan ke dalam. Fa inna fi ihdajina hayhidaan. Dalam satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra shifaan. Dalam satu sayap lagi ada obat penawar. Sedangkan lalat masuk ke dalam tempat air minum saja dibahas dalam Islam. Idza tasa'aba ahadukum falyuraddu mastata'a. Kalau kamu menguap, maka jangan buka mulut macam kuda Nil. Tahan sekuat-kuatnya. Idza atisa ahadukum, kalau kamu bersin, falyukhfid sautahu, kecilkan suara. Falyadha' yadihi ala wajhihi, letakkan tapak tangan ke mulut yang kuat-kuat. Artinya apa? Dalam masalah itu pun diatur dalam Islam, apalagi masalah hakim wal mahkum. Oleh sebab itu maka Islam mengatur masalah politik, kita jelaskan menurut hukum fiqh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya, saya Nahdlatul Ulama. Nama. Dan ingin bertanya Ustaz, bolehkah kita memulai menghafal Al-Quran tetapi makhraj dan tajwid belum fasih? Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Quran ini ada 5 tangga. Tangga yang pertama mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibacakan maka dengar baik-baik, karena memang belajar bahasa ini meniru. Bagaimana mendengar huruf a, bagaimana mendengar huruf sya, bagaimana mendengar huruf dha, bagaimana Allah. Dengar dulu baik-baik. Selepas dengar barulah membaca. La aqulu alif lam mim harf. Aku tak mengatakan alif lam mim itu harf. Aliful harf, lamu harf, mimu harf, walikuli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf ada 10 balasan. Setiap itu, barulah dia mulai menghafaz. Maka disebutkanlah motivasi, siapa yang menghafaz Quran akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Yang menghafaz, mahir dalam Quran akan dibangkitkan bersama para malaikat. Barulah yang keempat, khairukum. Yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran. Barulah yang terakhir, last sekali yang kelima, khairukum, orang yang paling baik. Siapa yang paling baik? Man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamahu. Orang yang paling baik di antara kita ini semua adalah yang berada di jabatan Quran Sunnah. Begitu dalam hadis. Man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamahu. Saya sebut Quran Sunnah karena di situ dulu saya belajar. Nah, jadi kalau ada orang belum betul makharijul hurufnya, dia menghafaz, berbahaya. Di mana letak bahayanya? Dia susah untuk meluruskan nanti, sebab dia punya dua beban. Hafazannya lagi, bacaannya lagi. Betulkan dulu bacaan panjang pendek mat makharijul huruf, selepas itu barulah menghafaz. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apakah cara kaedah yang paling baik apabila berhadapan dengan golongan yang berfahaman sesat? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, aku kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku tidak khawatir tentang masalah baik dan benar. Karena baik dan benar memanglah dari dulu sudah ada. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Tentang hak dan batil sudah ada sejak zaman dulu. Yang aku khawatirkan adalah orang yang batil berbuat, orang yang benar diam, sehingga orang yang batil itu merasa bahwa dia benar. Batil, batil, batil, batil, batil, batil, batil, lama-lama jadi betul. Sebab orang yang batil diam, sehingga dia tak boleh membezakan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Lama-lama yang batil jadi betul, yang betul jadi batil. Bila kita tidak meyakinkan bahwa ini adalah ayam, bahwa ini adalah kambing, ada seorang tua. Seorang tua nenek-nenek menjaga seekor lembu. Maka selepas itu dia perlu uang. Dia mesti menjual lembu ini ke pasar. Maka dia pun bawa alah lembu ini. Di tengah jalan dia berjumpa dengan orang. Hai nenek tua, ya, berapa harga ayam ini? Ini aku bawa lembu. Ini lembu bukan ayam. Lepas itu dah dekat ke pasar, orang bertanya lagi. Cantiknya ayam. Ini lembu. Siapa kata ini ayam? Dah sampai ke pasar, pasar haiwan, semua di pasar mengatakan, berapa harga ayam ini? Lama-lama dia jual lembunya dengan harga ayam. Semua. Maka kita mesti kenali bahwa kita benar dan ini adalah batil. Maka orang yang batil ini mesti kita luruskan. Orang yang bengkok mesti kita luruskan. Itulah mengapa pagi, petang, siang, malam kita minta ihdinas siratal mustaqim. Bukankah kita ini berada di jalan yang benar? Kenapa kita minta jalan yang lurus? Sebab kadang-kadang yusbi'u mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya kafir. Makanya kita disuruh baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Kahfi yaumal Jum'ah, hari Jum'ah, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Dengan cahaya itu dia boleh membezakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Oleh sebab itu setelah kita tahu, maka ud'u ila sabili rabbik. Orang yang sesat itu ajak dia ke jalan Allah. Dengan cara apa? 3. Bil hikmah. Tak mempan dengan hikmah. Wal mu'izzatil hasanah. Mu'izzatil hasanah pun dia melawan. Wajadilhum. Debat dia. Punya ilmu debat? Debat dia. Makanya dalam Islam ada namanya ilmu al-munazarah. Ilmu debat. Tapi dengan cara apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Di ujung ayat itu apa kata Allah menutup? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Allah lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Siapakah yang dapat menyelamatkan dalam perdebatan ini? Siapa lagi kalau bukan penuntut-penuntut dari fakulti pengajian Islam. Falsafah, akidah wal falsafah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Banyak Dr. Abdul Samad promosi fakulti pengajian Islam. Saya rasa bangga sekali. Baik, kita kesukutakan masa sebab malam ini Datuk Seri Dr. Abdul Samad akan berada di Stadium Melawati. Semalam Alhamdulillah yang bahagia Ustaz berada dekat Masjid Besi. Masya Allah, 3 tingkat tu penuh rapat. Jadi sampaikan orang tengok Ustaz tu masuk keluar agak penyek gitu ya. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah malam ini Allah permudahkan insya Allah. Cuma di sini enggak penyek sebab semuanya okey. Okey. Cuma saya nak buka soal, dua soalan dalam bentuk ni pakai mic. Dua je sebab masa tak ada. Okey, satu soalan. Terus bagi nanti kan jawab. Okey, silakan. Mana mic? Belah perempuan seorang, nak seorang perempuan. Prepare terus, siap-siap. Ada? Mana profesor-profesor perempuan? Jangan jadi malu, malu kita ni. Ni. Allah. Makcik. Prof. Sekarang boleh tanya. Nanti. Ya. Bagi lelaki tu. Bagi orang angkat tu. Okey, silakan. Mana? Mana mic? Ladies first. Okey. Ustaz Somad kata ladies first. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ana Fatimah Yahya min hadhihi al-jamiah katalibah huna fi syaba arabiyyah. Okay, saya nak tanya mengenai batal wudu. Mazhab Hanafi kalau sentuh al-mashu laisa batil. Syafi'i batal. Kalau kita macam saya nak ikut mazhab Hanafi boleh tak? Siapa-siapa sajalah, macam masalah fi makkah lamsul rajul. Hadha soal fakat. Syukran. Terima kasih Ustazah. Sebab apa nama soalan pendek dan padat. Masya Allah. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Kata mazhab Hanafi, aula mastumun nisa, kamu menyentuh tangan perempuan, Lai betulul wudu, tak batal wudu. Sebab makna Allah mastumun nisa, maaf, beribu maaf, maknanya jima. Kalau jima baru batal. Sebab kan kata dalam mazhab Maliki, kalau menyentuh batal, kalau ada syahwat. Kalau tak ada syahwat, tak batal. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, ada syahwat, tak ada syahwat, batal. Saya dalam hal ini memilih mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz pilih mazhab Syafi'i? Apa hujahnya? Lebih mazhab Syafi'i lebih ikhtiar, lebih hati-hati, lebih selamat. Misal umpamanya saya bersentuhan dengan perempuan, lepas itu saya sembahyang, Allahu Akbar, datang setan berbisik, hai Abdul Somad, engkau tadi bersentuhan. Kata hati saya, tak batal, aku tak ada nafsu. Kata engkau tak nafsu, tapi adalah sikit. Maka di situ saya terpilih mazhab Syafi'i sebab ihtiyat dia tinggi. Manakala saya bersentuhan, saya wudu balik. Selepas itu datang setan menggoda, wudu engkau sudah batal Abdul Somad. Kata saya, tak batal, sebab aku dah wudu balik. Salahkah seseorang memilih mazhab Maliki, memilih mazhab Hanafi, kemudian menurut dia baca, dia tengok, lalu kemudian dia pilih mazhab ini, salahkah dia? Maka kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, orang boleh memakai mazhab talfik campur bisyarat. Syarat yang pertama, bukan tatabbu' rukhos, ingin mencari senang-senang mudah-mudah aja. Giliran berwudu, dia pilih mazhab Hanafi. Selepas itu hari raya kurban, orang bertanya, awak tak berkurban tahun ini? Tidak. Kenapa? Kurban sunat muakkad. Kurban dalam mazhab Hanafi wajib. Iya, aku duduk je waktu Hanafi. Kurban aku pindah ke Maliki. Syarat yang pertama, dia tidak tetap rukhas. Tapi kerana dia tengok dalilnya kuat. Yang kedua, kerana dia tidak dalam satu qadiyah. Salat dengan wudu dengan puasa bukan satu qadiyah. Yang dimaksud dalam satu qadiyah itu cara berwudunya Syafi'i. Selepas itu membatalkannya, pindah dia ke Maliki atau Hanafi. Maka ini satu qadiyah. Apa beza wudu Syafi'i dengan wudu Hanafi? Wudu Syafi'i, air asal kena rambut sedikit saja sah. Kena rambut sedikit saja sah. Sedangkan Hanafi, seperempat kepala. Dalam mazhab Hanafi, tangan dibasahkan, dimasukkan. Dia pakai hadis yang Nabi memasukkan tangan ke celah surban, dan seperempat kepala kena. Karena kepala ini dibagi empat. Satu, dua, tiga, empat. Maka mesti kena seperempat kepala. Kalau seperempat kepala tak kena, maka batal. Sedangkan Maliki, cara menyapu kepala, dibasahkan dua tangan, semua. Dari depan ke belakang, maju lagi ke depan, kena dua telinga. Cara wudhunya dia pakai Syafi'i. Selepas itu dia pergi jemputan walimah. Selamat ya, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Kena hujung. Lepas itu dia sembahyang. Orang tanya, kenapa awak tak wuduk balik? Tak batal lah, saya kan tak ada nafsu. Oh tak boleh, sebab cara wuduknya tadi Syafi'i. Kenapa dia melompat kepada Maliki atau Hanafi? Jadi orang yang alim, kalau cukup tiga syarat. Yang pertama, bukan tatabbu' rukhos, bukan mencari senang-senang. Yang kedua, bukan dalam satu qadiyah, tapi berbeda qadiyah. Yang ketiga, dia alim dalam bidang fiqah itu, maka dia boleh. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhaili, bukan kata Abdul Somad. Wallahu a'lam. Okey, kita ada satu daripada belakang. Pendek ya, jangan panjang-panjang. Okey, Assalamualaikum. Saya Rizal dari Institut Kajian Etnik UKM. Dia dari mana? Kita, UKM. Kita, okey, kita. Saya ada dua soalan, saya cuba pendekkan. Kalau terpanjang, minta maaf Ustaz. Nombor satu, kalau dalam konteks kesatuan ummah, cabaran dan harapannya, kalau kita berbicara tadi untuk menyatukan orang mazhab-mazhab yang ada dalam Islam sebagainya, bagaimana kalau kita nak menyatukan aliran-aliran lain di dalam Islam seperti Syiah, Wahabi dan sebagainya bersatu bersama kami dalam konteks Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berpindahnya ibu negara Israel ke Jerusalem, adakah itu petanda bahawa laluan untuk Dajjal daripada Isfahan, Iran akan terus bersemayam di Jerusalem? Pandangan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dok. Dulu ada satu subjek di Al-Azhar namanya At-Tayyarat Al-Fikriyah Al-Mu'asirah. Aliran-aliran pemikiran kontemporer dalam Islam. Mengkaji satu masalah bahwa Israel tetap melakukan lima hal untuk menunggu Mesias, juru selamat yang mereka tunggu-tunggu sampai hari ini. Karena menurut mereka juru selamat itu belum turun sampai hari ini. Yang pertama, semua Yahudi mesti kembali ke bumi yang dijanjikan Tuhan. Al-Ardul Ma'ud, tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu syarat pertama. Maka pada tahun 1946 mereka pun beramai-ramai pindah. Hari ini 5 juta penduduk Israel sudah kembali, yang dari Maghribi, yang dari Rusia, yang dari Eropa kembali dengan syarat ibu, sebab mereka melihat nasab ini dari puak ibu. Yang kedua, mereka dulu pernah dihancurkan pada masa Kaisar Nebukadnezar yang menghancurkan Temple of Solomon. Maka mereka mesti membalaskan sakit hati terhadap Nebukadnezar. Kampung Nebukadnezar adalah Babel, Babilonia adalah Irak sekarang. Oleh sebab itu Irak mesti dihancurkan. Itulah makanya serangan kepada Irak ini terus bertubi-tubi hingga hari ini. Yang ketiga, bahwa bumi Palestina mesti hijau. Sebab syaratnya Mesias itu mau turun ke bawah kalau dia hijau. Agak-agaknya Mesias itu dari atas langit dia tengok, dah hijau atau belum? Bila hijau aku baru turun. Apa yang hijau itu? Itulah dia pohon Gharqad, Syajaratul Gharqad. Dan itu ada disebut Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Nanti batu pun akan berbicara. Ketika bersembunyi mereka pada perang besar di akhir zaman itu di belakang batu, batu akan berbicara. Ya Abdullah, hadza yahudi khalfi faqtulhu. Wahai hamba Allah, ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali satu, kata Nabi. Apa itu? Syajaratul Gharqad. Subhanallah, masyaallah. Bila kita sampai nanti, saya sampai ke satu kota yang dibelah menjadi dua, sebelah punya Mesir, sebelah lagi diambil oleh Israel. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri pohon-pohon Gharqad mereka tanam menghijau seperti pokok pines. Lalu kemudian yang kelima, bahwa mereka mesti menguasai yang pernah dikuasai oleh Sulaiman dulu. Maka itu disebut dengan Great Israelian, Israel Raya, Israel besar. Mana batasnya? Dari dua sungai, dari sungai Nil di Afrika hingga ke sungai Efrat di Irak. Maka batas negara mereka itu adalah dua sungai. Maka dalam bendera dia dibuat ada bintang David, bintang David, lalu segi enam, lalu di atasnya ada garis warna biru, di bawah ada biru. Yang di atas biru itu sungai Nil, yang di bawah biru itu adalah sungai Efrat. Maknanya kerajaan mereka dari Nil hingga ke Efrat. Yang kelima, kalau nanti mereka berkuasa di dunia, maka selain daripada mereka akan menjadi ghaim. Ghaim itu adalah keledai tunggangan. Yang bukan dia akan menjadi ghaim. Siapa dia? Maka mereka tidak mengajak orang luar kepada agama dia. Sebab dia adalah agama sekaligus nation. Beza dengan kita. Kita Melayu, tapi bukan agama. Beza dengan mereka. Mereka adalah Yahudi sekaligus sebagai agama. Maka yang bukan mereka, bukan golongan mereka, akan menjadi goyim, keledai tunggangan. Itulah yang terjadi saat ini. Maka ini mesti disuarakan. Video saya tentang ini sudah diupload di YouTube. Hanya beberapa jam saja, lepas itu hilang. Kalau tak percaya, coba upload. Mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu? Yang menjawab ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Maka dibuatlah yang disebut dengan At-Taqrib Bainal Madzahib. At-Taqrib, pendekatan. Karena sudah jauh betul, ini Sunni, ini Syiah. Akhirnya dibuatlah dialog bernama At-Taqrib Bainal Madzahib, mendekatkan mazhab. Tapi itu pada masa Syekhul Azhar Mahmud Saltut. Berlanjutlah kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, akhirnya saya tak sanggup. Kenapa? Mereka mengajak Taqrib Bainal Madzahib, tapi sebenarnya mereka sedang melakukan tasyi'us sunnah, mensyiahkan ahli sunnah. Di mana letak perbezaan kita dengan mereka? Lima. Yang pertama, mereka berkata selepas Nabi SAW meninggal, dunia ini dipimpin oleh Sayyidina Ali. Ali meninggal dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan. Hasan meninggal dipimpin oleh Sayyidina Al-Husain. Husain meninggal dipimpin oleh Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin meninggal dipimpin oleh Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir meninggal dipimpin oleh Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq meninggal oleh Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim meninggal oleh, terus sampai ke bawah, Imam yang 12. Imam yang ke-12 sedang bersembunyi sekarang, belum keluar. Sementara Imam 12 ini belum keluar, dunia dipimpin oleh Wilayatul Faqih, yang sekarang dipimpin oleh Khamenei. Siapa yang tidak mengakui ini, maka kafir. Itulah yang menyebabkan dia keluar daripada Ahlus Sunnah, karena Ahlus Sunnah tidak boleh takfir, mengkafirkan orang. Sedangkan dia mengkafirkan kita. Dua, selepas Nabi SAW meninggal dunia, maka ada wasiat kepada Sayyidina Ali. Maka orang yang mengambil wasiat, membatalkan wasiat itu, berarti kafir. Abu Bakar dan Umar kafir. Makanya ada doa laknat sonamai Quraisy. Selepas solat subuh mereka laknat. Allahumma la'an sonamai Quraisy. Siapa yang dimaksud dengan sonamai Quraisy? Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibn Khattab. Wa ma Muhammadun illa Rasul, Muhammad itu seorang Rasul SAW. Pada khalas min qablihi Rasul, sebelum-sebelumnya Rasul sudah meninggal. Afa immata, kalau dia mati meninggal dunia. Au kutila, atau dia dibunuh. Apa kata mereka dalam tafsirnya? Kutila, Muhammad SAW mati dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Sammahuma, sammahu. Ada dua orang perempuan yang sudah meracunnya. Sebaik, sejahat-jahat perempuan adalah mereka berdua, sejahat-jahat lelaki adalah bapaknya. Siapakah dua perempuan itu? Aisyah paling jahat, bapak Aisyah Abu Bakar. Hafsah paling jahat, bapak Hafsah adalah Umar. Sejahat-jahat perempuan Aisyah dan Hafsah, sejahat-jahat lelaki Abu Bakar dan Umar. Tiga. Sahabat Nabi yang beriman hanya Mu'az, hanya Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad. Selain daripada itu, sahabat itu kafir murtad. Sedangkan kita Ahlus Sunnah berkata as-sahabah udul, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sedangkan mereka mengatakan la'natullah alaih. Yang keempat, mereka berkata bahwa ada namanya taqiyah. Kalau kebetulan yang hadir ini ramai adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ketika dia ditanya, engkau Syiah apa Sunnah? Dia akan berkata, ana Sunni. Sebab yang banyak ini Sunnah. Tapi kalau yang di sini yang datang adalah Syiah, ditanya, awak Sunni apa Syi'i? Ana Syi'i. Ini namanya taqiyah. Kalau yang kebetulan datang 50-50, 50 Sunnah, awak apa? Ana Sushi. Sunni Syi'i. Taqiyah. Dalam Islam tak ada taqiyah. Sedangkan mereka mengatakan, at-taqiyah minad din. Taqiyah ini minad din. Siapa yang tidak bertaqiyah, maka dia tidak beragama. Tidak beragama Syiah maksudnya. Yang kelima, mereka memahamkan ada akidah mereka disebut dengan mut'ah. Hari ini mut'ah luar biasa. Berapa banyak orang terkena penyakit. Seorang dokter medikal di Bandung, dia buat dalam buku, dia tulis buku itu. Dia bercerita bagaimana seorang perempuan yang memakai niqab, memakai cadar, datang tapi dia terkejut. Kenapa terkena, maaf, penyakit sipilis. Kenapa terkena sipilis? Rupanya ikut jamaah. Terlalu banyak guna fan drive, kena virus. Oleh sebab itu maka kita tidak mungkin bertemu. Nah, ta'awan fi mattafaqna. Mari kita bersama menjaga persatuan umat pada golongan antara Hanafi dengan Maliki, antara Syafi'i dengan Hambali, antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah kepada Ahlul Bid'ah, maka dalam hal ini mesti, alhamdulillah, Malaysia merupakan kerajaan yang tegas dalam bidang ini. Saya amat sangat bersyukur kepada Allah, karena dalam tazkirah saya mengambil fatwa. Saya ambil fatwa dari Selangor, saya ambil dari fatwa Mufti Johor. Saya ambil, bila umat bertanya, ini bukan fatwa Abdul Somad, ini fatwa dari bumi Melayu. Kenapa? Karena umat ini akan dijaga oleh ulama. Kalau ulama diam dalam masalah ini, maka habislah umat akan diterkam oleh serigala-serigala. Maka mesti dijaga oleh ulama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Minta maaf kepada yang nak bertanya kerana masa sangat-sangat mencemburi kita. Dan Dr. Abdul Somad pun nak bergerak ke Shah Alam. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih atas pemerhatian dan kehadiran tuan-tuan dan puan, dan terima kasih juga kepada yang berbahagia, Ustaz Datuk Seri Ulama Setia Negara Dr. Abdul Somad atas kehadiran ke UKM. Jadi saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Universiti Kebangsaan Malaysia, apa kata kita berikan satu tepukan buat Ustaz Abdul Somad. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Profesor Dr. Wan Kamal Mujani, Dekan Fakulti Pengajian Islam mewakili kepimpinan universiti untuk menyampaikan cendekenangan buat Al-Fadhil Ustaz Abdul Somad.